Sekian lama sudah kita telah bersama, namun kau banyak berubah. Kini tiada lagi rindu di hatimu yang dulu hanya untuk diriku. Harus ku sadari kita semakin telah berbeda, rasanya tak mungkin bersama lagi. Biar ku simpan rasa kecewa, biarlah aku yang mengalah. Takkan ku menghalangi keinginanmu. Biar ku cari jalan sendiri, biarlah asal kau bahagia. Mungkin ini semua kesalahanku menilai dirimu. Kini tiada lagi rindu di hatimu yang dulu hanya untuk diriku. Harus ku sadari kita semakin telah berbeda, rasanya tak mungkin bersama lagi. Simpan rasa kecewa, biarlah aku yang mengalah. Takkan ku menghalangi keinginanmu. Biar ku cari jalan sendiri, biarlah asal kau bahagia. Mungkin ini semua kesalahanku menilai dirimu. Biar ku simpan rasa kecewa, biarlah aku yang mengalah. Asal kau bahagia. Mungkin ini semua kesalahanku menilai dirimu. Kesalahan